Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Pada pembahasan yang lalu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kita telah membacakan hadis Jabir bin Samurah yang menjelaskan tentang hukum berwudu disebabkan karena makan daging unta. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini dijadikan pendapat oleh sebagian dari kalangan para ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan segolongan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa memakan daging unta, dan telah kita jelaskan makna daging unta di sini, bahwa kata-kata daging di sini mencakup bahagian-bahagian dari tubuh unta tersebut, apakah hatinya atau yang lainnya, ususnya dan lain sebagainya. Sebab di dalam istilah syara', apabila disebutkan lahm, daging, maka mencakup seluruhnya. Ya, dari apa yang terdapat di bagian-bagian tubuhnya tersebut. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke hadis yang berikutnya. Kita masih dalam pembahasan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan tentang dianjurkannya seorang berwudu ataukah membatalkan wudu. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar, Abul Fadl, Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah, sering telah kita lewati sahabat yang satu ini radhiyallahu ta'ala anhu, disebabkan karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang senantiasa menemani Rasulullah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau berlapar-lapar diri tetap bersama Rasulullah dalam rangka untuk menimba ilmu. Maka bukanlah suatu yang mengherankan apabila beliau dalam jangka waktu 3-4 tahun bersama Rasulullah, beliau menghafal sekian banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihafal oleh yang lainnya dari kalangan para sahabat. Bahkan beliau yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis mengalahkan seluruh para sahabat. Mengalahkan riwayat-riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, dan para sahabat yang lainnya. Radiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Ilm, beliau meriwayatkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, innan nasa yaqulun akthar Abu Hurairah. Sesungguhnya banyak dari kalangan kaum muslimin menyatakan, mengapa Abu Hurairah selalu meriwayatkan hadis? Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kalau bukan karena firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kalau bukan karena ayat ini, niscaya aku tidak akan menyebarkan hadis. Niscaya aku tidak akan meriwayatkan hadis. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan pada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya dan dia dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Manusia akan melaknat dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia disebabkan karena dia menyembunyikan ilmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena kekhawatiran beliau, khawatir termasuk ke dalam ayat ini, maka beliau meriwayatkan hadis yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, adapun dari kalangan kaum muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan mereka. Adapun ikhwanuna dari kalangan ansar, mereka disibukkan dengan sawah dan ladang mereka. Adapun aku, kata Abu Hurairah, aku senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkadang dalam rangka untuk mengisi perutku. Radiyallahu ta'ala anhu. Maka tidak benar tuduhan-tuduhan dari kalangan para orientalis seperti Abu Rayyah, ya, dan yang semisal mereka, yang berusaha untuk melemahkan hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tujuan mereka, kalau mereka berhasil menipu kaum muslimin, ya, dengan menyatakan lemahnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dengan demikian akan hilanglah separuh dari syariat Islam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan riwayat, kebanyakan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa yang selesai memandikan jenazah, memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Di sini ada dua kemungkinan di dalam riwayat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, ada kemungkinan yang dimaksud barang siapa yang ingin memandikan jenazah. Sebab terkadang yang demikian ini ma'luf di dalam bahasa Arab disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, padahal yang dimaksudkan adalah keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Ya. Seperti misalnya perkataan Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, apabila masuk ke dalam WC. Kalau difahami ya, berdasarkan zahir daripada hadis tersebut, berarti yang dimaksudkan kalau masuk ke dalam WC baru membaca. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang dimaksud dengan kata idza dakhala ay idza arada ay yadkhul, apabila dia ingin untuk masuk ke dalam kamar mandi, maka hendaklah dia mengucapkan di luar kamar mandi, di luar WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Maka demikian pula riwayat ini ada kemungkinan yang dimaksud barang siapa yang ingin memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ya. Dan ada kemungkinan yang kedua, dan ini yang ma'ruf, yang difahami oleh para ulama, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang selesai memandikan mayit, maka hendaklah yang memandikannya itu agar dia mandi. Maka di dalam hadis ini menunjukkan dianjurkannya seorang apabila ada yang meninggal, maka hendaklah dimandikan. Dan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang memandikan tentunya, apabila yang meninggal itu seorang laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki. Apabila yang meninggal adalah seorang wanita, yang memandikannya adalah seorang wanita. Kecuali suami istri. Diperbolehkan. Apabila yang meninggal itu suami, maka yang memandikan adalah istrinya. Dan demikian pula sebaliknya. Naam. Di dalam hadis ini terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaghtasil. Lam ya, dari kata falyaghtasil. Lam ini di dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan lamul amr. Lam yang menunjukkan perintah. Ya. Lam yang menunjukkan perintah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari sesuatu, ada dua kemungkinan. Apakah kemungkinan wajib atau kemungkinan sunnah? Ya. Kemungkinan wajib atau kemungkinan sunnah. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan afdal, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawanya, yakni membawa jenazah atau mengangkat jenazah, ya, hamalahu, ketika dia membawanya ya ke pekuburan misalnya, ataukah dia mengangkatnya, Dan yang dimaksud di sini pun ada dua kemungkinan. Apakah yang dimaksud di dalam hadis ini orang yang ingin membawanya, ya. Barang siapa yang ingin membawanya, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang ingin. Para ulama menyebutkan, ya, disebabkan karena mungkin apabila seseorang yang hendak membawanya, kenapa dianjurkan untuk berwudu? Agar kemudian dia bersiap-siap, sebab nanti dia akan mensolatkan jenazah tersebut. Ya, melaksanakan solatul jenazah. Nah, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu. Dan ada kemungkinan yang kedua, waman hamalahu, barang siapa yang selesai membawanya, maka hendaklah dia berwudu. Naam. Di sini juga terdapat lam yang disebut dengan lamul amr yang menunjukkan perintah. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Nasa'i dan Al-Imam Tirmidzi wa hassanahu. Dan Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa qala Ahmad, dan berkata Al-Imam Ahmad, la yasihhu syai'un fi hadzal bab. Tidak ada satu pun yang sahih dari hadis di dalam bab ini, maksudnya di dalam permasalahan ini. Dalam hal hukum berwudu bagi orang yang membawa jenazah dan hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit. Kata Imam Ahmad, tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Demikian pula perkataan Imam Ahmad disetujui oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa tidak satu pun hadis yang sahih berkenaan tentang hukum ini. Ibnul Jauzi demikian pula. Dan beliau menyebutkan bahwa jalan-jalan hadisnya, jalan-jalan riwayatnya, semuanya lemah. Sehingga pelemahan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebabkan timbulnya pertanyaan pada diri kita tentang kesahihan dari riwayat ini. Timbul pertanyaan. Karena mereka telah melemahkan. Ya. Dan jalan-jalannya berasal dari jalan-jalan yang dhaif, yang tidak saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan amalan ini pula yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, ini menyelisih yang masyhur dari amalan para ulama, para sahabat. Ada yang mencoba untuk mensahihkan hadis ini, tapi mereka mengatakan hadis ini pun hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus. Sebab ada riwayat yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imamul Hakim dan Al-Imamul Baihaqi rahimahullah. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi di saat kalian memandikan mayit kalian. Tidak ada kewajiban untuk mandi di saat kalian memandikan jenazah dari orang yang meninggal dari kalian. Fa inna mayitakum laisa minajas. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu, selama dia seorang mukmin muslim, maka dia tidak najis. Fahasbukum antaksilu aidiyakum, maka cukuplah bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Cukup. Itu saja. Ya, sehingga riwayat ini dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, menunjukkan bahwa yang terdapat di dalam hadis yang sebelumnya tersebut menimbulkan pertanyaan. Ya. Dan Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Al-Bukhari telah melemahkan riwayat tersebut. Anggaplah hadis tersebut adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah misalnya. Ya, walaupun memang sebagian para ulama berusaha untuk menghasankan hadis ini, menguatkan riwayat ini karena datang dari berbagai jalan. Ya. Sehingga mereka mengatakan perintah di sini, perintah untuk mandi tidaklah menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan wajib. Ya, akan tetapi maksimal hukumnya hanyalah menunjukkan sunnah. Sehingga perintah tersebut tidaklah menunjukkan perintah wajib. Yang kalau seorang tidak melakukannya, misalnya dia tidak mandi setelah dia memandikan mayit, maka dia berdosa. Tidak demikian. Tidak sampai kepada derajat tersebut. Kenapa demikian? Sebab demikian banyak hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memerintahkan pada para sahabah dan para sahabiyat untuk memandikan mayit, dan Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Seperti ketika salah seorang anak beliau meninggal, Zainab. Maka beliau memerintahkan pada para wanita, Ummu Athiyah dan yang lainnya, ikhsilnaha bima'in wa sidrin, talathan au khamsan au sab'an. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memerintahkan pada mereka untuk mandi setelah mereka memandikan mayit. Demikian pula dalam kisah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ketika seseorang yang meninggal dalam keadaan dia muhrim, melakukan ihram, Rasulullah menyatakan ighsiluhu bima'in wa sidri. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan sama sekali Rasulullah tidak memerintahkan pada para sahabat yang memandikan untuk mandi ketika itu. Maka dari sini maksimal hukum hadis ini kalau sahih, maka hukumnya adalah sunnah. Itu pun Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan Al-Imamu Al-Bukhari, dua imam besar yang terkenal di dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Ya, beliau Al-Imamu Ahmad yang terkenal wara' di dalam membicarakan perawi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang terkenal halus di dalam mencerca seorang perawi. Sehingga mereka, Al-Imam Al-Bukhari ini, kalau beliau menyebutkan cercaan kepada seorang perawi, ya, cercaan yang lemah pun itu sudah dianggap besar oleh para ulama yang lain. Cercaan yang lemah, yang halus, lembut, itu sudah dianggap besar oleh para ulama yang lain. Kalau Imam Bukhari misalnya menyatakan perawi ini, periwayat hadis ini dhaif, lemah, itu kalau menurut ulama yang lain sudah lemah sekali perawi itu. Apalagi kalau sampai Imam Bukhari mengatakan si fulan mungkarul hadis. Si fulan orang ini hadisnya mungkar. Kata Imam Az-Zahabi, kalau Al-Imam Al-Bukhari menyatakan si fulan mungkarul hadis, maka itu menunjukkan bahwa tidak halal meriwayatkan dari orang itu. Tidak halal meriwayatkan dari orang yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari mungkarul hadis. Ya, maka hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga kita tidak bisa menyatakan wajib ataukah memerintahkan seorang, melazimkan seorang untuk mandi setelah dia memandikan mayit, ataukah untuk berwudu setelah dia membawa mayit tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Wa an Abdillah ibn Abi Bakr. Hadis yang berikutnya. Dan dari Abdullah bin Abi Bakr. Selanjutnya apa, ikhwan? Hah? Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Ada tulisan? Hah? Ada radhiyallahu an hu atau huma? Anhu. Nah, di sini huma. Yang lain ada semua radhiyallahu anhu. Naam. Dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Di sini seakan-akan memberikan persangkaan, ya. Maka perlu di sini menjadi perhatian, jangan sampai dengan penyebutan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, orang yang membaca menyangka bahwa Abdullah bin Abi Bakar ini sahabat. Jangan sampai ada yang menyangka demikian. Ya. Bahkan jangan sampai ada yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan Abdullah bin Abi Bakar, yang dimaksud ayahnya Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh dia sangat keliru kalau menyangka demikian. Abdullah bin Abi Bakar tidak ada hubungannya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. Ya, dan bukan seorang sahabi. Bukan seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ya. Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Al-Ansari dari Madinah. Dan beliau adalah seorang tabi'i. Naam. Dari Abdullah bin Abi Bakrin. Yani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Radiyallahu ta'ala anhuma. Mestinya kita menyatakan rahimahullah. Agar kemudian kita bisa membedakan mana sahabat, mana yang bukan sahabat. Ya, biasanya para ulama membedakan kalau sahabat maka disebut dengan rahimahullah. Kalau bukan sahabat, kalau sahabat maka disebut dengan radhiyallahu anhu. Ya, kecuali terkadang kalau seorang itu sudah sangat jelas sekali. Dalam artian seorang tidak menyangka bahwa dia sahabat, misalnya Imam Syafi'i. Sebagian para ulama tetap mengitlakkan badannya radhiyallahu anhu. Naam. Ya, karena orang sudah tahu bahwa beliau bukanlah seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Anna fil kitabi, bahwa di dalam Alkitab. Kalau dahulu Alkitab yang dimaksud adalah surat. Ya. Surat pun disebut dengan Alkitab. Anna fil kitabi, bahwa di dalam risalah, di dalam kitab, alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyangka bahwa Rasulullah mengarang satu kitab. Tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah risalah, surat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengirimkan surat kepada raja-raja Kisra, Kaisar, Raja Romawi, dan raja-raja yang lainnya untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Mengikuti millata Ibrahim, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi katabahu Rasulullah, yang ditulis oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menulis? Kita telah mengetahui bahwa beliau seorang Nabi al-Ummi. Beliau seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau sampai mencari-cari mana itu yang tulisannya Rasulullah mana. Beliau tidak tahu. Begitu ditunjukkan, maka beliau menghapus. Nah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Dinyatakan bahwa Rasulullah menulis. Biasa, ma'ruf di dalam bahasa Arab. Dinisbahkan pada seorang yang dimaksud bahwa Rasulullah memerintah seseorang untuk menulis begitu. Ya, kalau misalnya dinyatakan Presiden Soeharto membangun istana di daerah mana misalnya. Ya. Apakah dimaksud Presiden Soeharto datang sendiri, ngumpulkan batu bata sendiri, kemudian beli pasir sendiri, bangun sendiri? Bukan itu yang dimaksud. Kalau misalnya dikatakan Al-Malik Fahd bana qasran fi Jeddah, Raja Fahd membangun istana di Jeddah, apakah Raja Fahdnya yang datang sendiri membangun? Bukan. Tapi yang dimaksud bahwa Raja Fahd memerintahkan untuk membangun istana. Nah, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan walau kamafhasi qatatin, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, apakah yang dimaksud membangun masjid dia sendiri yang membangun? Tidak. Tapi kalau dia yang mendanai, dia yang menginfakkan, dia yang membantu untuk terbangunnya dan yakni didirikannya sebuah masjid, maka dia tergolong ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah dalam surga. Naam. Maka di dalam risalah yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm kepada Amr bin Hazm, beliau salah seorang dari Madinah, Khazraj, dari Banu Khazraj, ya, dan kunyah beliau Abu Dhahhak, termasuk di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah. Perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Pada waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pernah ya menugaskan kepada beliau ke satu tempat. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ditugaskan ke Najran untuk mengajar kaum muslimin, untuk mengajar manusia agar mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan mengambil dari mereka sedekah-sedekah. Nah, ketika diutus ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kitab ini untuk Amr bin Hazm. Menulis risalah untuk Amr bin Hazm, menjelaskan pada beliau yang wajib, mana yang sunnah, ya. Dan termasuk pula di antaranya adalah yang disebutkan di dalam lafaz ini. Jadi ini hanya potongan dari surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm, salah satunya isinya di dalam surat tersebut, "Alla yamassal Qur'ana illa tahir." Bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Tahir bukan nama orang. Ya. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Jangan sampai ada yang mengatakan tahir saja yang menyentuh Al-Quran. Yang lain tidak boleh. Nah. Tapi yang dimaksud dengan tahir di sini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan pertama yang dimaksud dengan kata tahir adalah mukmin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mukmin muslim. Ya, berarti hadis ini memberikan faedah bahwa selain muslim tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membawa mushaf ila ardil adu, menuju ke daerah musuh. Mungkin dengan sebab itu. Nah, kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan tahir ay mutawaddi, orang yang suci, bersih dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Bersih dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Dalam artian dia orang yang berwudu dan wudunya belum batal. Sehingga makna dari hadis ini, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga walaupun dia seorang muslim, tapi kalau dia berhadas misalnya, dalam keadaan junub misalnya, atau dalam keadaan wudunya batal, maka berdasarkan riwayat ini, maka dia tidak boleh ya menyentuh Al-Quranul Karim. Dalam artian yang dimaksud dengan Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang ditulis padanya kalamullah subhanahu wa ta'ala. Apakah berupa lembaran ataukah berupa lauh yang ditulis di dalamnya Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan pendapat ini insyaallah taala merupakan pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan tahir di sini adalah orang yang suci dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Ya, pendapat yang rajih dan yang masyhur dari kalangan para ulama termasuk yang merajihkan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan dikuatkan dengan beberapa riwayat dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Musannaf Ibn Abi Syaibah, ketika itu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan hadath, berhadath. Lalu kemudian sebagian dari kalangan para tabi'in ingin bertanya kepada Salman Al-Farisi, kami ingin menanya engkau beberapa hal tentang ayat-ayat Al-Quran, maka berwuduklah. Kata Salman Al-Farisi, la, saya tidak perlu berwudu. Fa inni la amassuhu, karena saya tidak akan menyentuh Al-Quran. Fa innahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Karena tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Demikian pula riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya. Dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Bahwa beliau pun tidak mau menyentuh Al-Quran, melainkan beliau dalam keadaan suci. Ada juga riwayat yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang jelas, beberapa riwayat dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini, yang diinginkan dengan riwayat ini, yang dimaksud adalah orang yang dalam keadaan suci. Ya. Dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illa al-mutahharun, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan para malaikat, yang dimaksud dengan la yamassuhu di situ adalah Al-Qur'an, yakni yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, maka tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat. Terjadi perselisihan. Sebagian dari kalangan para ulama juga ada yang menyatakan yang dimaksud adalah kau, orang yang suci. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya menyatakan, kalaupun yang dimaksud dengan riwayat ini, yang dimaksud dengan ayat ini adalah malaikat, maka kalau malaikat saja ya yang menyentuh Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, maka lebih utama yang ada di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya disentuh kecuali orang dalam keadaan suci. Tabligh. Sebab yang di sana yang menyentuhnya adalah yang mulia, para malaikat, maka hendaklah seorang tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan yang sempurna suci dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Naam. Lalu bagaimana misalnya kalau seorang dalam keadaan berhadas? Ya, dia berusaha untuk berwudu terlebih dahulu sebelum dia menyentuhnya. Ya. Atau kalau dia mempunyai pelapis misalnya, ya pakai sorban misalnya, sorban yang dipakai untuk melapisi, atau dengan menggunakan sapu tangan atau tisu. Di saat dia dalam keadaan berhadas, yang jelas dia berusaha untuk tidak menyentuh Al-Qur'an tersebut kecuali dalam keadaan suci. Demikian pula para wanita. Apabila mereka dalam keadaan haid, maka dia berusaha untuk menggunakan kaos tangan misalnya. Ya, untuk kemudian membuka mushaf-mushaf Al-Qur'anul Karim. Namun perlu dibedakan di sini antara mushaf dengan yang tertulis padanya Al-Qur'an, kalamullah. Yang tidak boleh disentuh bagi seorang yang dalam keadaan berhadas adalah mushafnya. Mushaf Al-Quran. Nah, akan tetapi kalau misalnya di situ ada kitab yang kebetulan ditulis ayat Al-Quran di situ, di dalamnya, maka tidak mengapa menyentuhnya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat ke Raja Hirakl, beliau menulis firman Allah, Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Beliau sebutkan ayat ini dan tentunya surat ini dipegang oleh Herakl. yang waktu itu dia dalam keadaan Nasrani dan mati dalam keadaan Nasrani. Nah, sehingga dari sini menunjukkan boleh tafsir Al-Quran misalnya yang lebih dominan tafsirnya daripada ayatnya, maka boleh disentuh. Nah, tapi kalau misalnya tafsir Al-Quran, ya sekarang ada tafsir Al-Quran yang dominannya Al-Quran, mushaf, ya kan? Ada catatan-catatan sedikit di sampingnya. Nah, ini dihukumi mushaf. Ya, yang demikian ini dihukumi mushaf. Wallahu a'lamu bissawab. Rawahu Malikun mursalan. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul, dan disambung riwayat ini oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa huwa ma'lul, dan hadis ini ada penyakitnya, yaitu penyakit mursal. Akan tetapi riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain seperti hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi SAW menyatakan, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an melainkan dia dalam keadaan suci. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.